bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Ya. Sebab siapa yang ragu? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar." Tidaklah seorang Yahudi pun atau Nasrani mendengar saya diutus, kemudian ia tidak beriman dengan apa yang kubawa kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka wajib diketahui bahwa setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang masuk surga hanyalah umat Islam. Dan wajib diketahui dan wajib diyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Seluruh agama selain dari agama Islam itu adalah agama yang kafir, dan orang-orang yang menganutnya adalah orang yang kafir keluar dari Islam. Siapa yang ragu mereka kafir atau tidak mengkafirkannya, maka ia juga kafir. Siapa mereka itu hakikat dakwanya? Apakah dikatakan ahli sunnah orang yang demonstrasi? Apakah dikatakan ahli sunnah orang yang membenarkan pemilu? Apakah dikatakan ahli sunnah orang yang membenarkan berbilangnya jamaah Islamiyah? Apakah dikatakan ahli sunnah orang yang melihat pembagian tauhid menjadi 4 bagian ditambah dengan pembagian bid'ah atau hakimiyah, persis pemikiran Syekh Qutb? Apakah dibenarkan? Apakah ahli sunnah orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada tokoh-tokoh sesat seperti Syekh Qutb, Hasan al-Banna, dan lain-lainnya? Nah, apakah dibenarkan dan dikatakan ahli sunnah orang yang punya bayat di dalam organisasinya, punya sirriyah dan tanzim? Ini semuanya hitam di atas putih atau kaset terekam, bukan diada-adakan. Itu globalnya beberapa poin. Apakah pelaku bid'ah kekal di neraka? Ya tergantung bid'ahnya. Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah mengkafirkan keluar dari Islam. Kalau bid'ahnya mengkafirkan keluar dari Islam, iya, dia kekal dalam neraka sebab dianggap kafir. Kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan dia, tidak mengeluarkan dari Islam, dan maka orang yang seperti ini ya tidak kekal di dalam neraka, tapi alaih khatarun adzim, dia ada bahaya yang sangat besar. Sebab bid'ah itu dikatakan dalam ayat, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih." Sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, "Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha," dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kesyirikan salah satu dari jenis bid'ah. Dan yang diampuni bagi siapa yang dikehendaki, kata Syekh Ibn Baz, itu hanya dosa-dosa biasa saja. Nah, adapun dosa yang merupakan bid'ah, ini atas pelakunya khataran azim, ya bahaya yang sangat besar. Nah, dan nas-nas menunjukkan tentang hal tersebut sangat banyak. Ya, dan sekira ini sebagai kesimpulan, sebenarnya ada pembahasan dalam kitab tentang hal ini. Bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan syariat? Itu tadi cara yang saya sebutkan secara global tadi. Untuk menjelaskan tentang hal ini butuh pembahasan khusus. Apakah buka puasa bersama? Sementara itu puasa sunnah. Diperbolehkan. Dan sebelum puasa diisi dengan ceramah agama. Ya kalau misalnya dia ingin memanfaatkan atau ingin mengundang ceramah, dia maksudkan dengannya setelah ceramah nanti setelah itu dibarengi dengan kegiatan buka puasa, ingin meraih dua amalan, ya tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa itu insyaallah ta'ala, dan itu adalah perkara yang baik. Nah, tapi kalau berkeyakinan bahwa berbuka harus disertai dengan puasa, apa disertai dengan ceramah, jadikan keyakinan dan kebiasaan, maka ini artinya dia telah mengikat sesuatu dengan perkara yang Nabi tidak mengikat sesuatu itu dengannya. Ini artinya bikin aturan tersendiri dan itu tidak diperbolehkan. Ini masuk ke dalam bid'ah mukhalafah sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Bagaimana cara menasihati orang tua yang melakukan perbuatan syirik? Sudah dinasihati tapi tidak diterima. Pertama, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nasihat pamannya supaya masuk Islam tidak berhasil. Tetap mati di atas kekafiran dan turun ayat menegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Nabi ingin memintakan ampun untuk pamannya. Turun lagi ayat menegurnya. Ma kana lin-nabi walladziina aamanu an yastaghfiru lilladziina kafaru lil-musyrikiin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik setelah nampak bahwa mereka adalah penghuni neraka. Nah, maka hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling pertama seorang banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk keluarganya, untuk orang tuanya, supaya diberikan hidayah menerima kebenaran. Kita berusaha menjelaskan, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia usahakan dengan menyampaikan hal tersebut dengan cara yang lemah lembut. Sebab tabiat kebanyakan manusia, apalagi orang tua, itu tidak pengen atau tidak suka dikerasi dan disampaikan dengan cara yang keras. Memang kadang perbuatannya berlebihan dan melampaui batas, tetapi kalau dirubah dengan cara berlebihan dan keras juga, maka kemungkaran itu tidak bisa dirubah, bahkan boleh jadi ia akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Karena itu butuh hikmah, cara penyampaian sedikit demi sedikit ya. Kemudian kalau tidak bisa dengan lisan, kadang memberikan dengan tulisan. Tidak bisa dengan tulisan, kadang diberi dengan kaset. Tidak bisa dari pintu itu ya, langsung misalnya dinasihati tentang salahnya perbuatannya, maka dinasihati dulu di atas pokok-pokok Islam. Misalnya harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ya. Kalau sepakat semua orang tuanya sudah senang ya, kalau gitu kita baca hadith, baca ini, tunjukkan ayat-ayat yang melarang tentang perbuatannya, insyaAllah dia akan meninggalkannya. Nah, dan sekali lagi, semakin dalam seorang di dalam, mapan seorang dalam mempelajari ilmu agama, maka hujjahnya akan semakin baik. Dan apa namanya, insyaAllah ta'ala hikmah di dalam penyampaian juga untuk memperdalam ilmu agama. Naam. Alaikum ampusakum la yadurru man dhalla idha ihtadaitum. Hendaknya kalian mengurus diri-diri kalian, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian tetap di atas petunjuk. Kalian dijelaskan tentang masalah taklid dalam agama. Bila ada orang yang mengikuti cara ibadah orang yang berilmu ustaz dengan pikiran bahwa cara beribadah tersebut dibangun di atas dalil, tapi yang mengikuti ini tidak tahu atau hafal dalilnya, apakah ini termasuk taklid? Kalau dia mengikuti ustaznya tanpa dia tahu dalil ustaz itu, maka ini bisa masuk ke dalam kategori taklid. Kalau orang itu mampu bertanya tentang dalil dan mampu memahami dalil. Tapi kalau orangnya orang awam sekali, tidak bisa membedakan ini dalil dan seterusnya, maka ya, ada keringanan tentang apa namanya mencontoh orang yang alim yang dipercayai ilmunya, dipercayai ilmunya. Tapi itu pun ya, di sini hendaknya diterangkan kepadanya dengan adillah. Adapun kalau misalnya sudah disampaikan, dia lihat seorang ustaz yang mengerjakan, disampaikan dengan dalil-dalilnya, dia dengar dalil-dalilnya ya, itu sudah cukup, dia kerjakan sudah cukup dan tidak harus dia hafal dalilnya. Ya kalau harus hafal dalil ya antum, untuk kita kebanyakan dari kita tidak sholat sudah. Apa dalilnya kita takdir? Apa dalilnya kita kan begitu kan? Tidak harus hafal dalilnya. Yang penting tahu ada dalilnya ini dan yakin ini dalilnya benar, dia kerjakan. Nah, dan tentang masalah ini ada beberapa rincian sedikit. Insyaallah taala kita uraikan di pekan depan daurah insyaallah taala. Sampai sudah. Di materi kemilau akidah ahli sunnah wal jamaah. Apakah Rasulullah pernah membagi Islam itu jadi dua bentuk, ya Islam secara khusus, secara umum dan secara khusus? Pembagian yang seperti ini itu pembagian dari nusus, dari adillah yang ada, istiqra di kalangan para ulama dan disepakati oleh para ulama, dan umat itu tidak dikumpulkan di atas kesesatan. Dan perlu diingat, dalil itu tidak harus ada secara nas. Nanti diterima kalau ada nasnya, apa namanya, Islam itu misalnya terbagi menjadi dua, dalilnya Nabi berkata begini, Islam terbagi dua, tidak harus seperti itu ya. Tapi buat kesimpulan-kesimpulan itu semuanya dengan adillah. Saya kasih contoh, apa namanya, contoh ringkas misalnya. Sekarang sholat, saya tanya, Tunjukkan kepada saya dalil salat itu. Nabi mengatakan salat ya dalam satu hadis dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, ada dalil yang terkumpul mengumpulkan satu dalil dari takbiratul ihram sampai salam dengan bacaan-bacaannya segala macam lengkap. Tidak terkumpul dalam satu dalil itu. Tapi itu dari dalil yang beraneka ragam berpecah-pecah sana sini dikumpul oleh para ulama, jadilah kesimpulan itu cara salat yang kamu lakukan. Ya. Sama pembagian Islam, dilihat dalil dari sana sini, ya ternyata Islam di sini berbeda dengan mana Islam di sana. Kalau begitu, ini ada dua pembagian ditunjukkan sesuai dengan dalil argumen yang jelas, ya, dan benar pembagiannya. Nah, ditunjukkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dipahami oleh para sahabat seperti itu. Para ulama terdahulu memahaminya seperti itu. Demikian. Jadi perlu diketahui bahwa nas itu, nas adillah, kadang itu secara adillah itu kadang secara nas. Kadang ia secara nas, harfiah, huruf per huruf. Kadang dari istimbal, diambil pemahaman dari suatu nas. Dari suatu nas. Dan ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua perkara ini. Ketika Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk salat memerangi Bani Quraidah, kata Nabi kepada para sahabat pesan. Apa namanya? La yusalliyanna ahadukum al-ashr illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali seorang dari kalian salat ashr kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat setelah jalan, matahari sudah hampir terbenam, berselisih pendapat. Sudah hampir terbenam, sudah hampir keluar waktu asar. Asahat sebagian sahabat salat. Pemahamannya dia, itu Nabi menekankan kepada kita supaya kita segera tiba di sana. Kalau tidak mampu ya, tetap kita laksanakan tepat pada waktunya dengan dalil lain. Kan begitu. Wajib salat pada waktunya. Yang lainnya dia kerjakan secara huruf per huruf nas Nabi. Nabi memerintahkan Bani Quraidah, kita di Bani Quraidah. Sampai mereka, ya, Nabi mengetahui itu dan tidak seorang pun di antara mereka yang disalahkan. Berarti dua nas pengambilan dalil ini adalah perkara yang benar dalam syariah. Dan ini memang butuh fikih dalam agama. Ya. Nah, butuh fikih dalam agama. Dan perlu diingat bahwa apa yang kita sampaikan dari pembagian-pembagian itu bukan pembagian yang misalnya saya bikin sendiri. Tidak. Itu kita ambil dari para ulama, ya dari para a'immah. Dan alhamdulillah ilmu ahli sunnah, dan ini termasuk karakteristik pokok di dalam dakwah ahli sunnah, ilmu mereka itu adalah warisan. Sebab pokok dakwahnya adalah ittiba, mengikuti. Kita tidak pernah ambil sesuatu atau bikin sesuatu dari kantong sendiri. Ya. Hanya sekedar mencontoh dan mengikuti ulama yang telah lalu. Makin banyak atau makin kuat seorang menelaah dan membaca dan memahami, ya, warisan para ulama, maka ia semakin banyak mengambil bagian dari warisan tersebut. Itu saja. Ya. Butuh juhud dan butuh semangat. Ya. Seorang itu bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Apakah kita sebagai seorang muslim harus bermadhab dari empat madhab tersebut? Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan kita bermadhab. Dan mengharuskan seorang itu bermadhab itu adalah bid'ah. Tidak dikenal dalam syariah. Islam ini ada sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Malik bin Anas, sebelum diciptakannya Imam Syafi'i, sebelum diciptakannya Imam Ahmad. Islam sudah ada. Kalau begitu kenapa diharuskan ikut madhab? Para imam empat pun tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang membenarkan seorang mentaklid, bertaklid ikut-ikutan saja kepada mereka tanpa mengetahui dalilnya. Sebagian dari mereka berkata, ya haram hukumnya atas seorang mengambil perkataan kami dan ia tidak tahu dari mana kami ambil. Haram hukumnya, kata para imam itu. Karena itu tidak pantas untuk bertaklid. Nah, yang diikuti adalah Al-Quran was Sunnah. Tetapi dari ciri, ya, ulama ahli sunnah atau ciri orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, mereka memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Imam Malik masuk dari ulama salaf. Imam Syafi'i masuk dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para a'immah masyhurin yang seperti ini, kita pahami agama dengan pemahaman mereka. Dan ukurannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad berwasiat kepada muridnya, iyaka iyaka an tatakallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam satu masalah dan tidak ada imam yang mendahului kamu. Okay. Jadi masalah agama itu semuanya terbahas oleh para ulama, cuma kadang memang ada perselisihan pendapat. Okay. Tapi kita harus memahami, jangan keluar dari pendapat para ulama. Okay. Misalnya dalam masalah ada lima pendapat. Maka kita menguatkan salah satu dari lima pendapat ini sesuai dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah menurut kaidah para imam itu sendiri. Kan mereka punya kaidah sendiri. dalam menerima dalil itu, bagaimana cara menerimanya dan seterusnya. Seperti Imam Syafi'i berkata, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Kalau haditsnya sahih, itu adalah madhhabku. Ternyata Imam Syafi'i tidak dapat hadits ini. Maka ulama lain dapat, maka Imam Syafi'i harus bermadhab dengan ini. Ya, kalau begitu pendapat Imam Syafi'i di sini kita ambil, para yang berdalilkan dengan hadits yang sahih. Sebab Imam Syafi'i sendiri madhabnya begitu. Jadi kita pahami dengan kaidah a'imah. Jadi kalau misalnya dalam masalah lima pendapat, ya jangan kita orang belakangan bikin pendapat ke-6. Lima itu, lihat yang kuat darinya, sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Karena mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak bikin perkara baru, sebab ada ulama yang memahami seperti pemahaman kita. Dipahami? Itu maksudnya. Yang diinginkan seorang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Jangan bikin pemahaman sendiri atau seenak gue. Ini pemahaman seenak gue ini yang bikin banyak kelompok-kelompok, ya, dan banyak terjadinya berbagai macam kesesatan. Ya, Allah musta'an. Apa makna agama? Agama itu din, sudah diterangkan tadi dari kalimat din adalah diyakini, ya, sudah merupakan kebiasaannya, dia iltizam di atasnya, komitmen di atasnya, dikerjakan secara terus-menerus. Ini secara bahasa. Nah, saya pernah memimpin demonstrasi di sekolah SMU. Yang waktu itu anak belum tahu hukumnya. Apakah yang harus anak lakukan agar Allah mengampuni kesalahan saya? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya berniat dalam hati jangan sampai terulang lagi hal tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya kalau misalnya waktu itu ada hak-hak manusia yang dia langgar dan dia bisa minta maaf darinya atau bisa mengembalikannya, maka hendaknya dia minta maaf dan mengembalikan. Ya. Sebab demonstrasi ini, ya, kadang dosanya berkaitan dengan hak Allah, ya, dan kadang dengan hak makhluk. Kalau berkaitan dengan hak Allah, taubat itu dengan 3 syarat secara global. Ada syarat lain, tapi secara global 3. Yang pertama dia menyesali perbuatannya, kemudian yang kedua meninggalkan perbuatannya tersebut, kemudian yang ketiga berniat tidak akan mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan makhluk lain, maka ditambah syarat yang keempat, harus minta maaf atau harus mengembalikan hak orang yang dia berbuat dosa kepadanya. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua di atas jalan yang lurus. Dan alhamdulillah, memang mempelajari Islam itu butuh tahapan demi tahapan. Kadang hari ini kita tahu diri kita jatuh dalam kesalahan, kita bersyukur kepada Allah ditunjukkan ini salah, dan kita bersyukur kepada Allah diselamatkan, ya, dari api neraka. Dan kemudian setelah itu kita berusaha untuk membenahi diri, mempelajari syariat sehingga menjaga diri kita, ya, mewujudkan konsekuensi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apakah pemerintahan yang boleh dibaiat itu pemerintahan satu negara tertentu atau untuk seluruh dunia? Kalau pemerintahan itu hanya untuk satu negara tertentu, bagaimana kaum muslimin di negara yang berbeda? Dulunya kaum muslimin itu satu pemerintahan di bawah satu khilafah Islamiyah. Kalau satu seperti ini, nah, itu baiat kepada pimpinan umum. Tapi kalau misalnya keadaan setelah itu, ya, kaum muslimin sudah menjadi luas, ya, tersebar sana sini, sehingga setiap kita, setiap daerah ada pimpinan tersendiri, maka ketaatannya di sini kepada pimpinan tersendiri itu. Ya. Jadi pada setiap negara ketaatan khusus untuk pimpinan negaranya. Kalau dia masuk ke negara orang lain, maka dia harus taat kepada peraturan negara yang lainnya tersebut, ya, sebagai bentuk keamanan yang diberikan kepadanya, dan juga dia sebagai pemerintah muslim yang wajib ditaati. Itu kalau negara yang dia kunjungi adalah negara yang Islam. Nah, apa yang menyebabkan lulusan-lulusan dari Madinah di Yayasan Wahda Islamiyah tidak mendakwakan dakwah untuk Allah semata, yang hanya kebanyakan yang meninggikan yayasan saja? Demikianlah seseorang kalau sudah dibutakan hatinya, maka banyak perkaranya itu menjadi centang perenang dan tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah itu sangat berbahaya. Kadang kecil bisa berubah menjadi besar. Hari ini masih biasa, besok berubah menjadi besar. Seperti orang-orang yang dulu di halaqah itu, dikir bersama yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. bidangnya kecil, dikir bersama. Setelah itu didapati kebanyakan dari mereka terbunuh ya, oleh pasukan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan sebagai pemberontak orang-orang Khawarij. Kebanyakan dari mereka. Sebab asalnya bidah itu bisa membuat orang apa namanya semakin sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma zagu azaga Allahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Kadang gurunya mengajarkan akidah salaf kepada mereka, pendidikan yang baik dan benar kepada mereka, tapi dia tidak mendapatkan hidayah, semuanya tidak masuk. Ya, ada yang duduk di Madinah itu jami Islamiyah hanya sekedar cari makan, ada yang duduk hanya sekedar cari titel. Ya. Nah ini bisa ditanyakan kepada mereka. Bahkan ada yang duduk orang sufi, orang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. 4 tahun di Madinah setelah dia pulang sampai di bandara, dia berkata, "Alhamdulillah, saya 4 tahun ya tidak terpengaruh oleh kalian." Setelah dia pulang. Nah, macam-macam orang ya keadaannya. Ya. Karena itu bukan suatu jaminan. Orang yang duduk di tempat baik itu bisa menjadi baik. Bukan suatu jaminan. Sebab hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi bidah seperti yang seterangkan itu tadi. Bentuknya bahaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka penyakit, ditambah lagi penyakit. Ayah. Kemudian diantara perkara yang kadang menyebabkan seorang itu apa namanya jauh dari kebenaran, karena ia bersombong dalam menerima kebenaran. Bersombong dalam menerima kebenaran, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti keinginan syahwat. Dan saya lihat sekarang orang-orang yang ada di Wahda, dari ustaz-ustaznya, tidak bisa diukur bahwa mereka itu jahil tentang seluk-beluk Wahda Islamiyah. Dulu memang saya mengatakan seperti itu, ada di antara mereka yang jahil, tidak tahu. Dan saya kenal beberapa orang, saya sampaikan, dia tidak paham ada begituan. Tapi setelah kita menjelaskan, menerangkan, mereka tetap di situ dan membela. Ini artinya masalahnya bukan masalah berkaitan dengan ingin kebenaran, tapi masalahnya hizbiyah, mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang tinggal di situ hanya ada beberapa kemungkinan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, atau orang yang hanya sekedar mencari dunia, sebagaimana sebagian orang ya takut dipecat, nanti kehilangan pekerjaan. Kemudian apa namanya, yang ketiga, ada orang yang belum tahu siapa Wahda itu. Ini hanya tiga kelompok saja, tiga orang yang ada pada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Salman Al-Audah sudah rujuk dan termasuk lingkaran ahli sunnah? Karena saya lihat dalam majalah Al-Basirah, salah satu penulisnya menukil penukilan Al-Bani bahwa Salman Al-Audah berada di atas salaf. Majalah Al-Basirah itu. Itu ucapan Syekh Al-Albani, ucapan dahulu. Di atas salafi. Menjalal Basirah. Itu ucapan Syekh Al-Albani, ucapan dahulu. Naam. Dan mereka ini seperti Salman Al-Audah, Safar Hawali, itu nampak kedoknya setelah peristiwa Perang Teluk. Kedoknya nampak di situ. Menampakkan kebejatan akidah dan hasadnya terhadap negeri Tauhid. Naam. Dan Syekh Al-Albani di akhir hayatnya yang dijadikan sandaran adalah rekomendasi beliau terhadap kitab Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang menyetujui Syekh Abdul Malik Ramadhani apa namanya menjelaskan tentang kebobrokan anak-anak muda ini. Ya, di antaranya Salman Al-Audah dianggap anak muda. Nah, demikian. Coba bayangkan Salman Al-Audah yang mempunyai prinsip mengkafirkan dengan kabirah. Salman Al-Audah yang mengatakan para ulama kita adalah ulama haid dan nifas saja. Kemudian ulama itu tidak ada urusannya kecuali hanya memberantas orang-orang ekstrim dan menentukan masuk tidaknya bulan Ramadan. Penghinaan terhadap para ulama. Dan banyak lagi perkara yang berkaitan dengannya. Tetapi masalahnya memang masalah hizbiyah. Termasuk Muhammad Yusron itu, Muhammad Yusron LC alias Lucu, Itu sangat aneh sekali, betul-betul mengerikan pembelaannya terhadap Salman Al-Auda, sampai membela dengan perkara-perkara yang membuat orang tua yang sudah jompo tertawa terbahak-bahak. Iya, pembelaan yang sangat lucu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itulah hizbiyah, itulah orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena itulah hendaknya seorang itu berada di atas Islam yang benar, di atas jejak agama dan ikhlas beramal untuk Allah. Kalau memang dia salah, ya apa sih salahnya? Kalau dia bilang dia dirinya salah, kembali kepada al-haq. Menanggung aib di dunia ini lebih baik daripada menanggung api neraka kelak di kemudian hari. Ya. Cuma memang banyak orang karena sudah punya nama, punya kedudukan, gengsi, akhirnya ingin rujuk menjadi berat. Syaitan punya andil banyak menghalanginya dalam rujuk. Ya, wallahul musta'an. Beberapa pertanyaan saya tinggalkan karena kadang materinya akan ada nanti pembahasan khusus. Ya, dan sangat tidak mungkin untuk saya jawab dalam bab pertanyaan ringkas ini. Ada orang yang berkata, saya ikut pada suatu organisasi dakwah yang telah ditahrir dengan dalil yang jelas, hanya untuk mengambil yang baiknya saja. Adapun penyimpangannya tidak diambil. Dengan kata lain, mereka hanya mengambil kebaikan tiap jamaah. Bagaimana timbangan syariat dalam masalah ini? Ini orang yang ada kerancuan dalam pemahaman Islam. Islam itu sudah sempurna. Bagaimana caranya dikatakan ambil pemahaman baiknya saya? Seperti apa namanya, perkataan sebagian orang, oh, dakwah salafiyah memang akidahnya harus kita ikuti, tidak ada jalan lain, kita ambil akidahnya mereka. Tapi pergerakan Ikhwanul Muslimin lebih hebat, kita ambil pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ya. Untuk masalah apa namanya, giat dalam ibadah, oh bagus, kita contoh jemaah tabligh. Ya. Nah, untuk masalah berani di medan tempur, kita ikut saja jemaatul jihad, lebih pantas dikatakan jemaatul fasad. Ya. Coba, ini orang amburadul dan punya prinsip gado-gado. Ya. Selai dicampur tai. Ya. Itu tidak benar itu, dan tidak cocok secara akal dan secara syar'i. Nah, Islam yang sempurna, agama yang membawa Nabi satu, kan begitu? Apa yang ada pada jemaah tabligh itu ada dalam Islam yang sempurna, ada di dalam manhaj salaf. Bahkan lebih, mereka mempelajari adab, mempelajari ini dari kita, dan mereka pun tidak tahu sebenarnya adab yang benar bagaimana. Banyak bentuk ekstrimnya, walaupun secara nampak kadang ada baiknya, tapi kebaikan pada ahli sunnah lebih banyak lagi, sebab mereka mempelajari darinya. Dari mana mereka mengambil buku-buku hadis kalau bukan dari ahli sunnah, dari para imam ahli sunnah? Dari mana mereka ingin mempelajari tentang hari kiamat, tentang alam kubur, ya, walaupun mereka tidak belajar alam kubur, ya, tentang masalah dikir dan seterusnya kalau bukan dari ahli sunnah mengambil buku-bukunya, periwayatan. Nah, mereka mengambil dari buku-buku ahli sunnah. Imam Ahmad mengarang kitab Az-Zuhud, Abdullah bin Mubarak, kemudian Yahya bin As-Sari, ya, As-Sari bin Yahya, dan lain-lainnya dari para ulama. Karangannya sampai dalam masalah kecil pun ada karangan. Ibnu Rajab punya kitab khusus tentang hukum-hukum seputar cincin, tebal begini, ratusan halaman. Kemudian Ibnu Katsir tentang masalah WC saja, kitab lumayan. Satu masalah saja dibuat karangan khusus. Demikian para ulama ahli sunnah rahimahumullahu ta'ala dari dulu sampai sekarang, ihtimam. Dan sudah terbukti dalam sejarah, semua orang yang rujuk, rujuknya ke madhab ahli sunnah. Kasih saya contoh, ada orang yang rujuk, tidak rujuk kepada madhab ahli sunnah. Al-Ghazali rujuk dari pemahaman filsafatnya, tobat dari pemahaman filsafatnya, kembali ke pemahaman ahli sunnah. Dia menetapkan Al-Quran dan hadis kita ambil secara zahirnya, jangan mentakwil dan seterusnya. Sehingga beliau meninggal dan sahih Bukhari di atas dada beliau. Fakhruddin Ar-Razi, yang sekarang dijadikan tokoh filsafat, diajarkan buku-bukunya, sudah bertobat. Ya. Dan dia sendiri mengatakan, saya sudah keliling seluruh pondok-pondok tentang filsafat. Dan bukan dia itu yang berkata. Dia yang berkata, wa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alamin dhalalu. Dan ujung dari mendahulukan akal adalah iqal, terikat-ikat sana sini. Ya, semraut. Enggak bisa paham.